Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita ikuti acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kali ini kita akan mulai dengan seri pertama dengan bahasan Hakikat Doa. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yudina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وَقَالَ تَعَالَى: وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: الدعاء مخ العبادة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. Qila ya Rasulullah mal isti'jal? Qala yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yustajabu li fayastahsiru 'inda dhalika wa yad'u ad-du'a. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin. Wonten ing pengaosan kala wingi kawula sampun ngaturaken nggih pilih tujuanipun ingkang pokok tiyang ingkang ndonga dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika namung minangka ngabekti mangaula dhateng ngersanipun Allah. Angsalipun donga kala wau dados minangka utawi merupakan ibadah ngabekti kawula saha panjenengan kala wau dhateng ngersanipun Allah inggih menika kelayan coro izharul faqah wa dawamul hudur bil munajat. Ngatonaken buktiaken ing dalem angsalipun ngerasa fakir, ngerasa butuh dateng ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkang nomor kalih inggih menika ngadiraken manah, ngelenggahaken atine dhateng ngersanipun Allah kelayan arupi matur bebisik sambat nyenyuwun dhateng ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Dados hakikatipun tiyang donga menika napa boten kepingin piyambakipun menika nuntut hasili penyuwunanipun napa malih dipun saringi moksa-moksa, napa malih dipun saringi pinten-pinten alasan, napa malih dipun saringi kelayan kekuatiran-kekuatiran ingkang wonten saklebetipun manahipun menawi boten dipun paringi penyuwunipun dening Gusti Allah. Kados ingkang sampun kula aturaken, uwong sing kaya ngene iku gak sadar oleh atine kurang padang menyang Gusti Allah, seakan-akan Allah niku boten nyumerapi punapa ingkang wonten ing ngarsa kula lan panjenengan sedaya. Kok modele Allah niku diguru-gurui. Jejes napa terang hasil lah hasilipun penyuwun kula lan panjenengan kala wau niku kados pundi. Wong pancen kenyataan coro dohir kula kalin jenengan niku dereng diparingi dening Gusti Allah. Setunggalipun riwayat hadis saking Imam Ahmad bin Hanbal bi isnadin jayyidin ugi dipun riwayataken dening al-Imam Hakim wa sahhahah. Panjenenganipun sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dawuhaken dhateng dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam arupi dawuh ma min muslimin yad'u bid'awatin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda salasin imma an yu'ajjila lahu da'watah wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu min as-su' misliha qalu idhan nakthur qala Allahu akthar. Artosipun dawuh dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam gak ono sapa wae wong Islam mek oleh ndonga mau nggih ta menyang ngersanipun Gusti Allah iku pasti bakal diparingi karo Gusti Allah. Tapi enten syarat. Sing setunggal dungoi wau beten enten isi dosa kita sinten mawon damek ndonga ini ku salah monggo Gusti Allah kita nyangkut nimbulaken dosa dhateng ngersanipun Allah liwat pundi mawon kita dungane boten man boten mandi nomor kali dipun dawuhaken mek dungane wakala wau boten isi mengandung putus hubungan famili kita jadi dungo nopo mawon dungoi karo murang muring kita dungoi karo ati mededek gak terima karo keluargani kita akhiri nimbul no teng dungo niku jadi permusuhan kita utawa dunga no wong liya kita oleh isini dungo wau nimbul no hubungan perseduluran antara ni podo wong islami utawa podo karu koncoi utawa padha karo tanggae. Nggih ta? Terus diiseni sing boten-boten. Uwong sing kaya ngeten iku napa? Dungane boten man, boten mandi. Nggih ta? Pun dadi pikirane. Nggih ta? Mergo kadang-kadang wong Jawa niku saking temene estune karo gurune, karo kiyaine, nggih ta, karo wong sing dipercaya terlalu berlebih-lebihan ing dalem olehe wedi kualat. Nggih ta, niki. Lha engko gurune kiyaine gak iso njogo awake. Nggih ta, gak iso njogo atine. Nggih ta, gampang oleh ngomong, oleh napa umpat-umpat. Nggih ta, sing boten-boten. Lah mek niki sampe kedaden dos mundi sing dikuwatirno dungane niku mangan karo awake dhewe paling boten akhire napa dipun wales dening Gusti Allah gak patek diregani, gak patek dimulyakno, gak patek disegani karo anak murite karo bawahane sing ana cuma napa wedi karo kekuasaane, wedi karo kekuatane, wedi karo kezolimane, wedi karo kesewenang-wenangane, wedi karo cangkremane. Niku tok. Tapi ati tetep mboten tri king kare nunduk wae. Niki termasuk napa? Termasuk suatu siksa sing balik mandi menyang omonge awake dhewe. Hati-hati. Niki. Nggih, kanggo wong sing dadi pengarep. Nggih, niki hati-hati. Nggih, kecuali nggih niki mboten babe, cuma kula omongno titik kecuali nggih. Mek omongan sing boten enak niku metu saka lisane wong tuwa loro. Maka wong tuwa loro niku saking cintai, saking sayangi, saking pareke teng para anak niku, kadang-kadang anak niku ulap dilok cintai sayangi abote wong tuwa, akhire tambah wani. Nita, coba gawe contoh. Wong tuwa loro nggih pun pinten-pinten hadis Kanjeng Nabi niku dipun tanglekaken dening para sahabat tentang ngabekti ngawula dhateng ngersanipun Allah sing nomor kali sinten Kanjeng Nabi ibumu kira-kira sinten ya Rasulullah ibumu sinten ya Rasulullah ibumu kita mergo saking pareke ibu kali sinten kali a sampai diimbakno dicontokno dening Kanjeng Nabi al jannatu tahta akdamil ummahat mek awakmu kepingin besok manjing swarga delehen zahir batinmu ana ngisore dlamakane ibumu nggih diapa-apakno diapa-apakan trimon niat ngabekti mangawula rendah hati rendah diri khidmah dateng ibu iki lah iki Tapi saking jerune cinta sayang gatine wong tuwa wedok dadi parek. Cek pareke karo anak. Ngene apa mboten? Gitu. Saking pareke anake ulap. Gitu. Ya nopo ulape niku ana apa-apa ibuke. Ana ngene apa bae sambat ibuke. Jarang sing langsung teng bapake niku. Nggih ta? Lah. Akhire nopo? Teng mriku niku si anak nggih gak sadar nggih nuruti hawa nafsune supaya terlaksana apa sing dadi penyuwune tuntutane ndadekno akhire wani karo wong tuwa wedok saking parke. Gitu. Terus teng mriku wong pancen kabeh niku kudu berjuang mujahadah gawane emak niku kadhane gawane emak niku oleh cinta sayang abot mbek anak gitu. Kurang iso nuntun, kurang iso didik. Sing ono cuma saaken. Aniku tubruane. Gitu. Wis pero anake gak patek tepak, gak patek bener. Gregeten. Merko gak mampu ngatasi anak bapak sing diceluk. Dilon pak e, dilon anakmu iku tak kandakno bapakmu lho kon. Pak iku anakmu iku lho ngene. Wis cul tangan. Engko bapake barang wis moro tangan temen. Kon iku lho dituturi ibuke. Ojo ngono anu. Pon nemen bapake nuturi ibuke muncul sifat cinta kasih sayang. Wis pak jarno ta pak saken. Lho ngene lho. Nggih napa mboten? Nggih ta? Dan lebih tapa, saat nojok teman-teman tapa, ujian yang nyare. Lu ngomongnya teniku, nok ngarpe anak. Lah niki sing dadi no anak niku akhire tambah mongkok male, tambah wani karo wong tua wedok. Niki, lah mek pun ngeten niki. Sing saken niku sinten? Sing saken dudu ibuke. Ibuke yak napa mawon ikhlas ridho karo anak. Nggih ta? Sing saken niku anake bisuke niku lho. Nggih ta? Niki lho, mangkene ing dalem mirsani menika dawuh kula kali jenengan niku napa? Mugi-mugi dening Allah Subhanahu wa taala dipun dadosaken kaulanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang saged estu-estu angsale pendungo dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ing pundi pendungo penyuwun kula lan panjenengan sedaya wonten ing ngersanipun Allah mugi-mugi dipun sembadani dening Gusti Allah mugi-mugi dipun sembadani dening Allah mugi-mugi dipun sembadani dening Allah min hawaijid dunyawiyah wal ukhrawiyah sedaya pendungo kala wau dadosaken sae iman kula lan panjenengan sedaya iman keluarga kula lan panjenengan sedaya iman anak turun kula panjenengan sedaya sak anak pitung turun ugi ndadosaken saeni sedayanipun ing dalam angsalipun kula lan panjenengan sedaya ngadepi gesang menika ngadepi memenuhi kebetahanipun gesang menika ing pundi akhiripun kula lan panjenengan sedaya dipun angkat dening Allah Subhanahu wa taala dados ibadillahis salihin المصلحين الفالحين المفلحين التوابين المتطهرين الشاكرين الصابرين غانمين مقبولين بكانتو رضا saking ngersanipun Gusti Allah benjang sampun tumugi mangsanipun dipun timbali dening Allah kula lan panjenengan sedayanipun pinaringan husnul khatimah husnul khatimah ma'anayli syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadhra liwajhikal karim ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bihaqqi wa sirri wa nuri suratil fatihah.